Kemudian setelah itu al-ardu wal-hisab. Jadi setelah itu akan ditunjukkan amal-amalnya. Setelah selesai ya, antara hamba dengan hamba sudah diselesaikan pada waktu itu urusannya, seperti yang tadi saya sebutkan, soal pembunuhan, soal memukul, soal mencaci maki, soal hutang dan segala itu sudah dibereskan, maka dihisab pada Allah semuanya itu. Harus ditunjukkan amal-amal itu. Seperti disebutkan di dalam surah Al-Haqqah ayat 18, Allah berfirman, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu Allah tunjukkan amal-amal itu. "Idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu Allah tunjukkan amal-amal itu, ditampakkan oleh Allah, tidak ada satu pun yang terluput. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Kahfi ayat 48 Allah berfirman, surah yang ke-18 ayat 48 Allah berfirman, "Wa'uridu 'ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah." Kemudian kamu akan disodorkan, dihisab oleh Allah pada waktu itu dengan berbaris sebagaimana kalian datang pada pertama kali, kami akan hisab kalian ini. Dan semua akan diajak bicara oleh Allah. Nanti ada pengecualian beberapa orang yang tidak dilihat oleh Allah. Tidak ada yang diajak bicara, tapi dia tidak dilihat oleh Allah SWT. Dalam hadis dikatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullahu yawmal qiyamah laisa bainahu wa bainahu turjuman." Jadi pada hari itu, pada hari kiamat itu, tidak ada satu orang pun melainkan Allah akan bicara pada hari kiamat. Allah akan ajak bicara. Setiap orang Allah akan ajak bicara. Pada waktu itu langsung pembicaraan itu. Tidak ada penterjemah. Karena Allah yang menciptakan bahasa, Allah tahu semua bahasa yang ada di dunia ini. Karena Allah yang menciptakan. Kemudian summa yanzuru fala yara syai'an quddamahu. Dia melihat tidak ada di depannya apa-apa. Summa yanzuru baina yadayhi batas takbiluhun nar. Dia lihat di depannya, ternyata yang di hadapannya adalah neraka. Maman istata'a minkum ayataqin nar walau bisyikit tamradin. Maka barang siapa di antara kamu yang ingin menjaga dirinya dari neraka, adalah dia jaga dirinya dari neraka meskipun cuma sedekat dengan sebutir kurma. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi semua Allah akan ajak bicara. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, kalau kita dengar hadis yang seperti ini, kita bandingkan di saat kita berbuat salah, kemudian kita dipanggil oleh atasan kita. Bagaimana perasaan kita? Di saat kita berbuat salah, salah kita. Dipanggil oleh atasan kita. Biasanya kalau kita gak berbuat salah, dipanggil biasa saja datang. Tapi begitu kita berbuat salah, mesti ada sesuatu di hati kita. Takut. Dipanggil oleh atasan kita, oleh majikan kita, oleh direktur kita, mesti itu ada perasaan yang ada apa kok dipanggil. Biasanya tidak dipanggil. Itu mesti ada perasaan yang demikian. Diajak bicara itu mestinya tunduk dia. Nah begitu juga, bagaimana kalau tandanya yang mengajak bicara adalah Allah SWT yang menguasai alam semesta. Keadaan pada hari itu luar biasa dahsyatnya. Jadi kalau kita kepada manusia demikian takut, lebih-lebih lagi kepada Allah SWT yang telah memberikan segala macam kepada kita. Dan ini yang dikatakan al-ard atau hisab. Jadi ditampakkan amal-amal itu oleh Allah. Semuanya ditampakkan oleh Allah. Dan semuanya akan jadi saksi. Pada waktu itu akan jadi saksi semuanya. Semuanya akan jadi saksi. Hatta bumi akan jadi saksi. Tangan akan jadi saksi. Kulit akan jadi saksi. Semua akan menjadi saksi. Semuanya akan menjadi saksi. Di dalam hadis dikatakan, "Laisa ahadun yuhasabu yawmal qiyamati illa halak." Tidak ada satupun yang dihisab pada hari itu, pada hari kiamat itu, melainkan akan binasa dia. Jadi hisab yang dihisab oleh Allah betul-betul mengerikan. Kalau dihisab, dia akan binasa. Nanti ada beberapa orang yang tidak dihisab, langsung masuk surga. Dari umat Nabi Muhammad 70 ribu orang. Ya, kita lihat orang-orang yang seperti ini jelas dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau mereka orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Dan Allah memuji mereka. Kemudian diikuti lagi oleh orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Jadi, hisab ini mengerikan sekali. Maka diantara doa Nabi di akhir tahiyat, Nabi sering berdoa, "Allahumma hasibni hisaban yasira." Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Sering Nabi berdoa demikian. "Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Hisab dari sekian banyak manusia sebentar, ya Allah. Jadi kita jangan bandingkan hisab menurut kita, dihitung menurut kita, semuanya sebentar Allah lakukan. Maka kita minta dimudahkanlah Allah hisab itu sehingga langsung dimasukkan ke dalam jannah. Itu doa Nabi. Allahumma hasibni hisaban yasira. Jadi barang siapa yang ditanyakan oleh Allah sampai detail, uzriba, akan diazab oleh Allah SWT. Dan pada waktu itu akan ditunjukkan kitabnya. Pada waktu itu akan ditunjukkan kitab. Yang kitab ini nanti akan ditimbang oleh Allah. Seperti disebutkan dalam surah Al-Kahfi, ikra kitabak kafa, dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra, surah 17, ayat 13-14, Allah berfirman, ikra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Bacalah kitab kamu. Artinya amal-amal kamu sudah tertulis semuanya ini. Sudah diputuskan semuanya, tertulis oleh Allah. Yang Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk menulis. Ini baca kitabmu. Disuruh baca pada waktu itu. Ikra kitab. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup bagi kamu. Kamu sebagai penghisab pada hari ini. Pada hari itu ditunjukkan. Jadi ada yang dimudahkan hisabnya, kemudian ada yang dipersulit. Dan ada yang didatangkan dari sebelah kanan, ada yang didatangkan dari sebelah kiri. Dengan dasar beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insyiqaq. Ya ayuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa'amma man utiya kitabahu wara'a dharih, fasawfa yada'u thubura, wa yasla sa'ira. Allah mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya semua kalian ini berusaha untuk bertemu dengan Allah. Masing-masing punya amal. Ada amalnya baik, ada amalnya yang buruk. Masing-masing semua beramal. Kita ini semua sekarang beramal. Karena dunia ini merupakan mazra'ah, tempat untuk menanam. Tempat berusaha dunia ini. Ada yang mengejar dunia, ada yang mengejar akhirat. Semuanya. Kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Pasti kamu akan bertemu dengan Allah. Kemudian Allah katakan, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, sebelah kanan, Allah akan mudahkan hisabnya. Kemudian dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira nanti di jannah. Dan barang siapa yang diberikan oleh Allah dari sebelah belakang, dalam ayat yang lain, dari sebelah kiri, dari belakang, dan sebelah kiri, fasawfa yad'u thubura, dia akan menteriak sekeras-kerasnya pada hari itu. Teriakan yang luar biasa kerasnya. Kemudian wa yasla sa'ira, dia akan masuk ke dalam neraka yang membakar. Ya setelah itu artinya mau dipanggang. Jadi salah yasli artinya dipanggang dia. Alhamdulillah. Karena dia pada waktu di dunia, innahu kana fi ahli masrura. Dulu waktu di dunia ini dia bergembira saja. Senang-senang dengan keluarganya. Menganggap bahwa kehidupan dunia ini kehidupan yang abadi. Tidak ingat bahwa dia akan dihisab oleh Allah. Dia bersenang-senang dengan kehidupan dunia ini. Ini penjelasan ayat-ayat yang menerangkan tentang hisab. Dan semua akan dicatat. Hisab ini catatan yang sudah kita hafal bahwa ada malaikat yang mencatat, yang disebutkan dalam Al-Quran, inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, dalam surah Qaf itu. Wa inna alaikum lahafidhin. Pada kamu itu ada malaikat-malaikat yang mencatat, kiraman katibin yang mulia, yang mencatat semua malaikat itu. Malaikat yang sebelah kanan dan sebelah kiri mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, yaitu mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan, kecil maupun besar dia tahu. Jadi tidak ada yang amal-amal yang tersembunyi itu tidak ada sama sekali. Jadi harta yang sekecil apapun amal itu akan dihisab oleh Allah SWT dan akan menjadi saksi semua yang ada ini. Sampai kaki kita ini berjalan di bumi ini, kemana kita jalan, bumi akan menjadi saksi. Dengan dasar ayat dalam surah Az-Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqala wa qala al-insanu malaha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Jadi bumi ini akan mengabarkan tentang kabar-kabarnya. Dia akan menjadi saksi tentang perbuatan manusia. Ya, orang berjalan ke tempat maksiat akan jadi saksi. Dia berjalan ke masjid, masjid itu akan jadi saksi. Dia berjalan ke tempat yang baik, dia akan jadi saksi. Semuanya akan jadi saksi. Semuanya akan jadi saksi. Dan dikatakan dalam riwayat yang sanadnya la ba'sa bihi, artinya tidak apa-apa, di situ terangkan bahwasanya bumi itu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ditanyakan apa yang dikatakan tuhadditsu akhbaraha. Kemudian dikatakan fa inna akhbaraha an tashhada ala abdin aw amatin bima amila ala dhahriha. Yang dikatakan akhbaraha itu bumi itu akan menjadi saksi tentang apa yang dilakukan oleh seorang hamba laki-laki maupun perempuan dengan apa yang dilakukan di atas bumi ini. Jadi kita jalan kemana saja Allah tahu, meskipun manusia tidak tahu, semua akan jadi saksi untuk perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi mengerikan sekali pada hari itu. Sahifat akan ditunjukkan. Setelah itu baru ada mizan, timbangan. Ya, setelah amal-amal ini dihisab, timbang oleh Allah. Jadi semuanya teliti. Ya, kalau kita saja soal kerja atau melamar kerja itu kadang-kadang teliti sekali. Dari mulai pertanyaan, dari mulai kita melamar, dari segala macam ujian sampai interview, sampai yang sedetail-detailnya. Karena bisa gagal. Ini juga demikian. Semua telah dikumpulkan oleh Allah. Dari sini sudah ketahuan tentang keringat yang bercucuran. Kemudian jazaulah amal, dibalas amal-amal itu. Terus setelah itu dihisab, dihitung lagi. Setelah itu ditimbang. Dia tidak langsung, teliti satu persatu dihisab oleh Allah. Dia tidak ada yang terluput. Mungkin orang mengatakan habis di mahsyar sudah ketahuan di keringat itu sudah menunjukkan bahwa dia masuk surga. Tetap Allah kasih lagi. Jadi dengan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat, lebih jelas dia masuk surga. Mesti orang akan berkata demikian. Atau setelah dia tertimbun oleh keringatnya yang begitu panas, lebih jelas ini orang ini masuk neraka. Tapi tidak demikian hisab Allah. Satu-satu dibereskan oleh Allah. Terus sampai teliti benar. Ini sudah jadi hisab ini sudah kelihatan dari kanan dan dari kiri sudah kelihatan bahwa dia termasuk ashabul yamin, jelas masuk surga. Ke kitabnya dari sebelah kiri jelas masuk neraka, sudah jelas. Tapi tetap akan ditimbang lagi oleh Allah. Sampai seperti itu telitinya, tidak ada yang terluput hisab. Jadi ditimbang oleh Allah, yaitu yang dikatakan al-mizan. Di mizan ini dalam ayat banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang mizan. Dalam surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 8-9 Allah berfirman, wal waznu yawma idzil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kaanu biayatina yadhlimun. Pada hari itu timbangan itu benar. Timbangan Allah tidak seperti timbangan manusia. Timbangan manusia banyak yang tidak jujur. Timbangan Allah ya ada dua daun timbangannya. Dikatakan dalam hadis, lahu kaffatan, ada dua daun timbangan. Kemudian setelah itu ada disebutkan sijlun. Sijlun ini seperti ember. Di amal-amal itu dirupakan adalah berbentuk amal-amal itu. Ditimbang. Dia tidak maknawi amal itu. Ganjaran itu tidak maknawi, tidak abstrak. Tapi berbentuk. Allah bentuk pada waktu itu. Jadi timbang amal-amal itu. Dan berember-ember disebutkan di dalam hadis sijlun. Banyak sekali. Jadi yang baik dengan yang buruk ditimbang pada waktu itu. Ditunjukkan oleh Allah. Faman khaqulat mawazinu, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang bahagia. Waman khaffat mawazinu, dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Dia telah merugikan dirinya sendiri dengan sebab mereka telah berbuat zalim terhadap ayat-ayat kami. Dia sudah dengar ayat Allah tapi dia tidak mau taati. Dia sudah dengar ini haram tapi dia masih melanggar. Zalim terhadap ayat-ayat Allah. Dia zalim terhadap ayat-ayat Allah. Dalam ayat yang lain yang insya Allah kita sudah hafal semuanya, fa'amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshatir radiyah wa'amma man khaffat mawazinuh fa'ummuhu hawiyah. Jadi Allah mengatakan barang siapa yang berat timbangannya, dia dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah, 'ayshatin radiyah. Wa man khaffat mawazinuh fa'ummuhu hawiyah, dan barang siapa yang khaffat, ringan timbangannya, artinya ringan timbangan kebaikannya, ringan yang berat itu timbangan kejahatannya, fa'ummuhu hawiyah. Ummun, ibu. Tapi maksudnya sih tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Disebutkan ummun karena ibu itu sebagai tempat kembali, sebagai tempat ngadu. Kalau anak-anak itu kalau ada apa saja, itu yang pertama kali dia mengadu kepada ibunya. Maka begitu juga orang-orang yang berbuat jahat, ba'ummu muhawiyah, tempat kembalinya adalah neraka. Ini yang dikatakan al-mizan. Setelah itu, setelah adanya al-mizan, setelah ditimbang semua amalan itu, ada al-haut. Artinya haut ini telaga. Telaga ini, ini airnya, dijelaskan luasnya telaga ini sejauh perjalanan satu bulan. Dalam riwayat dikatakan demikian, jadi luas sekali tentang al-haut ini, yang banyak gelasnya itu ya seperti banyaknya bintang. Kemudian orang yang minum di situ dia tidak akan haus selama-lamanya. Nah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya akan minum ini al-haut. Kemudian ada berapa orang yang Nabi melihat tanda-tandanya, dia termasuk umat Nabi Muhammad, dia akan minum, tertolak. Akan minum, tertolak. Kemudian Nabi katakan, ya Allah, ini umatku dengan tanda-tanda yang ada. Tidak, kamu tidak tahu apa yang terjadi sesudah kamu wafat. Ma ahdatu ba'dak. Kamu tidak tahu tentang apa yang terjadi sesudah engkau. Artinya dia terlalu banyak berbuat zalim. Umat Nabi Muhammad, tapi tidak diberikan minum oleh Allah. Nabi lihat itu, digeser dia, tidak bisa minum. Berarti ini umat Islam yang telah banyak berbuat zalim terhadap dirinya. Umat Islam yang banyak berbuat maksiat, yang mesti dia berhak minum, tapi ditunjukkan oleh Allah pada hari itu, dia tidak bisa minum. Tahu tentang apa yang terjadi sesudah kamu wafat. Jadi pada waktu itu betul-betul berat sekali soal masalah al-haut. Sampai masalah al-haut ini dijelaskan dalam hadis-hadis bahwa orang-orang munafik atau orang-orang kafir, dia tidak akan bisa minum haut itu. Di dalam hadis dikatakan tentang haut, man warada syariba wa man syariba lam yazma abadan. Jadi barang siapa yang datang ke haut itu, dia akan minum, dan barang siapa yang minum tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian nanti ada beberapa kaum yang datang ke haut itu, Nabi kenal mereka, mereka pun kenal kepada Rasulullah, kemudian dihalangi. Dan Rasul mengatakan, innahum ummati ya Allah, itu umatku ya Allah. Kemudian kata Allah, innaka la tadri ma amilu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang dia amalkan sesudah kamu wafat. Dia menunjukkan yang demikian ini umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, mereka kaum muslimin, tidak bisa minum. Maksudnya tidak bisa, dia bisa minum, dia akan masuk ke dalam neraka. Berat sekali. Jadi teliti benar satu persatu. Dari mulai ini sampai masalah haud. Yang ditunjukkan oleh Allah, yang mana yang berhak minum, yang mana yang tidak berhak minum. Kemudian setelah itu sirat, yaitu siratul mustaqim. Di dalam penjelasan para ulama tentang sirat ini, berarti apa? Istiqamah ala siratillah, yaitu orang-orang yang istiqamah di atas sirat Allah ini, yang kita baca setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku ke jalan yang lurus, yaitu dinul haq. Siratul mustaqim yang kita minta setiap hari itu dinul haq, agama Allah yang benar. Agama Allah yang benar, al-Islam ini, yang kita minta dinul haq, siratul mustaqim, yang kita minta. Setiap hari manusia minta, ihdinas siratal mustaqim. Nah sekarang kalau seandainya dia istiqamah, tetap, arti konsekuen pegang terus, iltizam, tetap dia berpegang pada yang hak itu, dimudahkan oleh Allah nanti, di siratul mustaqim. Tapi kalau seandainya dia sudah minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tapi dia masih melanggar, masih melakukan maksiat sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, bahwasanya diumpamakan dunia ini, yaitu dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih, ini jalan. Dunia ini diumpamakan jalan yang menuju akhirat. Jalan, kemudian di pinggir-pinggir jalan ini ada tirai-tirai, ada pintu-pintu yang bertirai tipis sekali. Kemudian di ujung jalan ini ada Al-Qur'an. Sudah Al-Qur'an dan jannah. Setiap pintu yang ada tirainya yang tipis ini, setiap pintu yang ada tirai yang tipis ini, di atasnya ada syaitan. Dikatakan oleh Rasulullah, setan ini selalu memanggil, ayo mari ke sini. Artinya, pintu-pintu yang tipis ini merupakan larangan-larangan Allah, batas-batas Allah. Ini haram, semuanya ini di pinggir jalan ini. Setan yang di atasnya selalu memanggil, sudah kamu masuk ke pintu ini. Masuk untuk minum khamar, masuk untuk berbuat maksiat, masuk untuk berbuat segala macam. Diumpamakan oleh Nabi demikian. Di jalan ini, Quran mengajak. Ayo mari ke sini, ke jalan yang lurus. Ada da'i yang mengajak, itu Al-Quran. Terus, kemudian tidak hanya Al-Quran saja, Allah memberikan kepada manusia fitrah. untuk memilih. Ini lurus, ini tidak baik. Ini baik, ini tidak baik. Fitra ala qalbi kulli muslim, yang kata Rasulullah. Tapi namanya manusia, kadang-kadang hawa nafsu menguasai sehingga dia masuk ke pintu ini. Satu pelanggaran dia melanggar. Kemudian kadang-kadang dia keluar lagi. Dia bertobat kepada Allah, nanti melanggar lagi. Terus setan tidak akan berhenti memanggil terus. Dan banyak yang memanggil, bukan satu. Apakah setan dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk jin? Bentuk pelanggaran ini banyak sekali. Ada berupa maksiat, ada berupa paham yang tidak benar, ada berupa pelanggaran-pelanggaran yang banyak sekali yang tidak bisa kita gambarkan. Terlalu banyak. Orang itu sesat itu, untuk sesat mudah, untuk dapat petunjuk pun mudah manusia ini. Jadi Nabi sudah gambarkan, kalau seandainya dia istiqamah, dia akan masuk ke surga. Nah di sini, ini yang dijelaskan lagi, mengerikan lagi dalam hadis Nabi yang sahih diceritakan. Dalam ayat disebutkan, wa in minkum illa wariduha. Semua manusia ini akan melewati siratul mustaqim. Yang dikatakan dalam hadis yang sahih, bahwasanya siratul mustaqim ini tajamnya seperti pedang, jalannya itu. Ada manusia yang kilat, secepat kilat. Kemudian ada yang berjalan dengan berlari sekencang-kencangnya. Ada yang berjalan biasa. Ada yang mendapatkan cahaya cuma satu di kakinya. Kalau terang dia jalan, kalau gelap dia berhenti. Ada yang gelap sama sekali kemudian dia jatuh. Diambil oleh kalalib. Kalalib itu duri-duri yang tajam sekali. Dalam ayat disebutkan demikian, dalam hadis juga diterangkan oleh Rasulullah demikian. Itu duri-duri yang dikatakan zakum itu akan mengambil orang-orang yang berbuat jahat. Jadi ini di waktu di sirat ini kelihatan lagi, di siratul mustaqim kelihatan. Kalau orang yang berbuat baik dan hisabnya benar, dia akan langsung. Tapi kalau yang tidak baik, akan diambil oleh duri-duri ini, dia akan jatuh ke dalam neraka. Yang antara jembatan ini dengan dalamnya neraka kurang lebih 70 tahun perjalanan. Yang disebutkan dalam hadis Nabi, dalamnya neraka itu. Dan apinya pun demikian, 70 kali api dunia ini dalam hadis yang sahih dikatakan. Api kamu ini kata Rasulullah, juz'un min sab'ina juz'an minan nar. Jadi api kamu yang ada di dunia ini cuma satu bagian dari 70 api neraka. Jadi neraka itu luar biasa, panasnya luar biasa. Yang dikatakan dalam ayat bahwasanya setiap kulit itu hancur, Allah akan gantikan dengan kulit yang lain. Ini sirat. Jadi orang akan melewati siratul mustaqim. Setelah itu baru nanti ada dikatakan dalam hadis, dalam hadis Nabi yang sahih disebutkan, ada orang yang dia itu pas-pasan. Kalau istilah kita itu amalnya pas-pasan. Ya istilah kita demikianlah bahasanya supaya gampang. Artinya pas-pasan amalnya. Pada waktu itu dia berjalan, kemudian ketika gelap dia berhenti berkelayutan di jembatan itu, kemudian berjalan lagi. Dalam hadis yang saya disebutkan demikian, sampai selamat. Ketika dia selamat, dia mengatakan, padahal sebelumnya sudah banyak orang yang selamat, dia mengatakan, alhamdulillah, tidak ada yang selamat kecuali saya. Itu menunjukkan bahwa luar biasa. Yang mereka katakan cuma selamat, yang cuma saya yang selamat, karena dahsyatnya pada hari itu. Padahal sebelum dia sudah banyak yang selamat, dia merupakan yang terakhir, orang yang terakhir yang akan masuk ke surga. Dia mengatakan tidak ada yang selamat kecuali saya. Jadi dahsyat tentang keadaan yaumul qiyamah. Ini yang disebutkan dalam hadis. Setelah itu nanti dibicarakan tentang masalah neraka. Jadi orang-orang yang melewati siratul mustaqim, dalam ayat dikatakan dalam surah Maryam, surah Maryam yaitu ayat 71, Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha. Bahwa semua itu akan melewati siratul mustaqim. Kemudian diteruskan dalam ayat itu, thumma yunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jathiyan. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang takwa dan kami tinggalkan orang-orang yang berbuat zalim dalam keadaan dia terperungkup di dalam neraka. Waliyahubillah. Ini tentang masalah yaumul akhir. Jadi secara rinci saya sebutkan demikian. Jadi bidayatul yaumul akhir dimulai dengan diupan, kemudian setelah dibangkitkan manusia, dikumpulkan, kemudian setelah itu dibalas amal-amal antara hamba dengan hamba. Setelah itu dihisab dengan hisab yang teliti oleh Allah, kemudian ditimbang. Setelah itu di antara manusia ada yang minum, dan di antara umat Muhammad juga ada yang tidak minum, yang menunjukkan dia termasuk orang-orang yang berbuat jahat atau berbuat maksiat. Setelah itu melalui siratul mustaqim, semua akan melalui siratul mustaqim. Adapun orang-orang kafir dihancurkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Dan setelah itu baru terlihat Kalau yang selamat dari Shiratal Mustaqim itu dia akan masuk jannah. Kalau yang tidak, berarti dia akan masuk neraka. Waliyahubillah. Ini saja yang saya sampaikan dan apa dengan kita mengkaji tentang yaumul akhir ini bertambah keimanan kita kepada Allah. Artinya kita mengkaji yaumul akhir ini. Sebentar, kita mengkaji yaumul akhir ini agak panjang karena banyak manusia yang lalai tentang yaumul akhir ini. Jadi dengan kita beriman kepada yaumul akhir, banyak sekali hati yang dapat kita ambil, yaitu tambah keinginan kita taat kepada Allah SWT. Kemudian kita tambah takut tentang perbuatan maksiat, dan maksiat yang kita lakukan di dunia akan dihisab oleh Allah. Kemudian dengan itu juga bagi orang-orang mukmin, dari amal-amal yang pernah dia terluput, artinya dia akan kejar dari apa yang pernah terluput. Umpamanya dia waktu di dunia ini artinya melakukan hal yang sia-sia, membuang-buang waktu, bermain-main, lalai. Nah begitu dia mendengar tentang ini, dia mengejar untuk berusaha untuk memanfaatkan waktunya. Ini manfaat dari kita membicarakan tentang yaumul akhir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai sini ada yang mau tanya, silakan. Ya. Jadi tentang sunan ini kadang-kadang di beberapa kitab ada berbeda. Ini penjelasan para ulama tentang ini. Hadisnya dan ayatnya semuanya jelas ada. Cuma para ulama menerangkan ada yang seperti ini, sun ada yang berbeda. Artinya ada yang menunjukkan mizan lebih dahulu daripada isap. Gitu. Ada yang mengatakan haus lebih dahulu daripada mizan. Jadi ini, artinya di beberapa kitab disusun seperti ini, ada juga yang berbeda sedikit. Tapi kalau kita lihat dari susunan ini, ya menurut ayat-ayat dan hadis yang dibawakan oleh para ulama itu, ayat semua ada, hadis juga ada. Cuma apa yang lebih dahulu, apakah haus dulu? Karena kita tidak tahu, sehingga ada ulama yang menyusun ini seperti ini, ada yang berbeda soal ini. Tapi kalau soal ini jelas sudah, ini lebih dahulu. Cuma masalah di sini ini, dari mulai sini sampai sini ada berbeda-beda sedikit susunannya. Iya jelas belum jannah dan nar, karena tidak akan mungkin masuk surga belum melalui Shiratal Mustaqim. Kemudian tentang yang kedua, pertanyaan yang kedua tentang masalah al-kibr. Tentang al-kibru dalam hadis dikatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kibr, yaitu sombong. Kemudian Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, sedangkan kami ini senang saubuhu hasanan, seseorang itu senang saubuhu hasanan, bajunya bagus, wa na'luhu hasanatan, dan sendal baik, dia senang demikian. Apakah itu yang dikatakan kibir? Apakah itu yang dikatakan sombong? Kemudian kata Nabi, tidak. Al-kibru batarul haqqi wa gamtun nas, rawahu Muslim. Yang dikatakan kibir, yang dikatakan sombong itu, yaitu batarul haq, menolak kebenaran, wa gamtun nas, dan melecehkan manusia. Cuma di istilah di kita itu sudah salah. Secara bahasa yang dikatakan sombong itu kalau orang pakai baju baru, sendal baru, sombong. Nah, ini salah. Padahal menurut hadis yang dikatakan sombong, wajar menurut manusia demikian, karena manusia itu maunya bersaing. Itu manusia, senangnya bersaing. Dan hasratnya tinggi manusia itu. Dia tidak boleh lihat orang yang pakai baju bagus, dia ingin pakai baju itu. Kata dari zaman sahabat, sampai sahabat bertanya demikian, apakah itu yang dimaksud sombong itu? Kemudian Nabi jawab, tidak. Yang dikatakan sombong itu batarul haq, menolak kebenaran. Dia orang yang sombong itu kebenaran, sudah dikatakan ini ayat, ini hadis, dia tolak. Itu yang sombong. Dan melecehkan manusia, artinya menghina manusia. Manusia dalam pandangan Allah semuanya sama. Jadi antara kita semuanya sama. Makanya di antara kita nggak boleh saling mencela. Apakah dia gemuk, dia kurus, segala macam itu semua ciptaan Allah. Kalau kita mencela orang itu berarti kita mencela Allah. Demikian. Jadi nggak usah kita saling mencela. Nggak boleh melecehkan manusia. Apalagi memanggil dengan panggilan-panggilan yang jelas berbentuk celaan. Si gepeng, si ini, si segala macam. Tidak perlu yang seperti itu. Karena demikian, tentunya bukan maunya dia, Allah yang menciptakan. Bukan maunya dia berbentuk seperti ini, bukan maunya dia, Allah yang menciptakan. Makanya sombong itu disebutkan menolak kebenaran. Jadi sudah diterangkan ini wajib, ini sholat berjamaah wajib, ini sholat subuh wajib, dia tolak. Ini orang yang sombong yang seperti ini. Harus kita katakan dia sombong. Jadi katakan kebenaran, dia menolak kebenaran itu. Yang kedua mencela manusia, itu yang dikatakan sombong dalam hadis ini. Kemudian yang dikatakan tidak masuk surga, ya kalau dia menolak terus, Allah, dia menolak terus, waktu di dunia ini dia tidak amalkan, dia jelas masuk neraka dia. Tidak akan masuk surga. Nasnya jelas, la yadkhulul jannah. Sedikit saja ada kesombongan tidak akan masuk surga. Tapi tetap kata-kata seperti ini tidak lepas daripada ini semua. Jaza' al-a'mal hisab, semua akan dihitung oleh Allah. Kemudian kata-kata bahwa orang yang memutus tali silaturahmi akan masuk neraka. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ini jelas hadisnya. Artinya memutuskan tali silaturahmi termasuk dosa besar. Dosa besar. Kalau amal-amal yang baik dia sedikit, sedangkan ini silaturahmi yang dia putuskan besar, berarti kalah amal-amal yang baik ini. Berarti timbangan yang berat itu timbangan kejahatannya, dengan sebab dia memutuskan tali silaturahmi. Silaturahmi itu bukan dosa kecil, dosa besar memutuskan tali silaturahmi. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita kaji pada malam ini bermanfaat. Tetap dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.